ini langsung close aja. Ini langsung aja, langsung taruh aja. Usama bin Zaid dan seterusnya. Yes, ini boleh. Karena memang sanggup. Yang ketiga, al-istidlalu ala zalika bil hadis. Beristidlal, mengeluarkan dalil. Beristidlal dengan hadis. Li'anna al-ulama'a yastadilluna bihi ala anna kalimatillahi ghairu makhluqah. Karena para ulama berdalil dengan hadis tersebut. Berdalil apa? Bahwa kalimah-kalimah Allah, ucapan-ucapan Allah, firman Allah itu bukan makhluk. Seandainya firman Allah, Al-Quran, Injil, Taurat disebut makhluk, tentu haram bagi kita minta perlindungan kepada Al-Quran. Haram bagi kita minta perlindungan kepada kalimah Allah. Padahal Rasul ajarkan berlindung kepada kalimah Allah. A'udhu bi kalimatillah. Berarti para ulama berdalil dengan hadis tersebut bahwa kalimah-kalimah Allah, ucapan-ucapan Allah, firman Allah bukan makhluk. لِأَنَّ الْإِسْتِعَادَةَ بِالْمَخْلُوقِ شِرْكٌ. Karena minta perlindungan kepada makhluk syirik. Berarti Al-Quran bukan makhluk. وَجْهُ الْإِسْتِشْهَادِ. Permasalahannya seperti ini. أَنَّ الْإِسْتِعَادَةَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ. Bahwa minta perlindungan kepada kalimah-kalimah Allah, la takhruju an kauniha isti'adatum billah, tidak keluar dari sifat minta perlindungan kepada Allah, tidak keluar. Kenapa? Li'annaha sifatun min sifati. Karena kalimah-kalimah Allah, firman-firman Allah, ini adalah sifat. Di antara sifat-sifat Allah, maka minta perlindungan kepada sifat-sifat Allah boleh. Karena apa? Karena sifat Allah tidak berpisah dari zat Allah, wajah Allah, kedua tangan Allah, firman Allah, ucapan Allah, wajah Allah, ini tidak berpisah dari diri Allah, maka bukan makhluk. Tetapi khaliq, berarti kita boleh minta perlindungan kepada kalimah Allah. Ya. Gitu. Adapun yang terpisah dari diri Allah, arus misalnya, walaupun makhluk terbesar yang sangat dekat dengan Allah, maka ini bukan Allah, arus bukan Allah. Arus bukan sifat Allah, tetapi makhluk Allah terbesar di mana Allah bersemayam di arus tersebut. Rabi'ah, yang keempat, fadilatu hadha du'a ma'a ikhtisarihi. Keutamaan doa di atas, di mana doa tersebut ringkas sekali. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ringkas, pendek, tidak sampai setengah menit kita ucapkan. Aku berlindung kepada kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari keburukan apa yang telah Allah ciptakan. Pendek, ringkas, tetapi keutamaan besar sekali. Wahia annahu la yadhurruka shay'un ma dumta fi hadzal manzil. Apa manfaatnya, apa fadilahnya, bahwa jika engkau mengucapkan kalimat tersebut, maka engkau tidak akan ditimpa keburukan, engkau tidak akan ditimpa kejahatan, kedzaliman. Madumta fi hadzal manzil, selagi engkau belum berpindah dari tempatmu. Ya, kita duduk di bawah pohon itu. Sebelum kita duduk di bawah pohon tersebut, kita mengucapkan kalimat ini. Maka selagi kita duduk di bawah pohon tersebut, kita tidak akan diganggu oleh jin, setan, manusia, termasuk binatang, umum, sebagaimana yang sudah kita bahas. Ya, sampai kita meninggalkan tempat tersebut. Bagaimana kalau ada orang, antum misalnya, kita misalnya sudah mengucapkan a'udzu bikalimatillah minasyaitonir rajim doa atas tadi, kemudian tertimpa keburukan. Ya, dipukul orang misalnya, ditendang orang misalnya, digigit, terjengking misalnya, atau bahkan kesurupan, maka kita tidak meragukan doa tadi. Tapi yang kita ragukan diri kita. Artinya jangan salahkan hadis tadi, salahkan diri kita. Maka para ulama menasihati, jika engkau meruqyah, jika engkau meruqyah dan yang diruqyah tidak sembuh, maka bertaubatlah. Bertaubatlah. Jangan salahkan ayat kursinya. Jangan salahkan al-falaq an-nasnya. Jangan salahkan al-fatihah. Ya, salahkan diri kita. Maka kata para imam, bertaubatlah. Jika engkau meruqyah dan tidak sembuh, bertaubatlah. Jika engkau membaca doa ini dan ternyata masih terkena jin pula, masih terkena gangguan orang jahat juga, maka bertaubatlah. Ya. Bagaimana yang dialami oleh Imam Al-Marif? Ya, Imam Al-Qurtubi. Ya. Al-Khamisah yang kelima. Anna kauna syai'i yuhsalu bihi manfa'atun dunyawiyyatun min kaffi syarrin aw jalbi naf'in la yadullu ala annahu laysa min asy-syirk. Bahwa munculnya manfaat dunia, munculnya manfaat dunia, harta misalnya, dapat pangkat misalnya, naik pangkat, mendapatkan gaji 3 kali lipat, mendapatkan istri yang cantik, selamat dari penderitaan, selamat dari gempa dan seterusnya, ini tidak menunjukkan bahwa hal tersebut pasti tidak syirik. Enggak mungkin syirik. Begitu saya pelihara keris saya, rezeki saya bertambah. Enggak mungkin ini syirik. Saya sering begini. Enggak mungkin ini batil. Gak mungkin ini dosa, ya? Ini bukan dari. Ada orang berbuat syirik kemudian tambah kaya, banyak sekali. Ada orang berbuat syirik lalu tambah sukses berhasil, banyak sekali. Apa istilahnya? It's the drop. Sebagaimana pemberian Allah yang luar biasa, yang sangat besar, yang sangat dahsyat kepada Fir'aun, Mujahad, Bulahad, Iblis tidak mati selama-lamanya sampai hari kiamat. Dajjal luar biasa kehebatan yang Allah berikan kepada Dajjal. Apakah kemudian kita katakan Dajjal berada dalam al-aqsa? Ya, maka orang awam sering tertipu. Ya, semenjak saya datang ke kiai ini, sejak saya amalkan zikir-zikir ini, semenjak saya rutin memandikan keris saya setiap Jumat Kliwon, ya, maka lancar usaha saya. Lalu menyatakan bahwa ini hak, ini benar, ini tidak batil, ini tidak syirik. Maka ini istidraj. Wa ma'na kalamihi annahu qad yakunu syai'u min asy-syirk walau husila laka fihi manfa'ah. Bahwa terkadang muncul pada dirimu syirik padahal engkau mendapatkan manfaat. Seperti tadi, fala yulzamu min husulin naf'i ay yantafi asy-syirk fal insanu qad yantafi'u bima huwa syirk. Kenapa? Karena banyak orang yang mengambil manfaat padahal dia berbuat syirik. Ya, maka tidak boleh disimpulkan bahwa ketika sesuatu mendatangkan manfaat, kemudian dikatakan ini tidak syirik. Misal dzalik. Misal. Al-jin. Jin syaitan. Faqad yu'idunak. Kadang-kadang melindungi dirimu. Jin kadang-kadang melindungi seorang manusia. Karena ada perjanjian, ada timbal balik. Maka jin merasa diuntungkan dengan sesuatu, maka jin berusaha untuk melindungi orang tersebut. Ya, berarti orang itu dapat manfaat. Ya, ada orang mau nyerang dari belakang, jinnya Noel, awas dari belakang. Nah, dilindungi oleh jin ini. Ya, ada orang mau jahat, jin kan tahu. Jin melihat manusia, manusia tidak melihat jin. Ya, ada manfaatnya ada. Fahada syirkum ma'anna fihi manfaat. Dan ini adalah syirik, walaupun di dalamnya ada manfaat. Manfaatnya yang banyak kita saksikan. Ada maling muter-muter di rumah dia, ya, dibikin bingung oleh jin. Jinnya adalah milik si bulan itu. Ya. Orang melihat ini karomah, ini kehebatan, padahal ini syirik. Bekerja sama dengan jin, ini terjadi di beberapa tempat. Ya, dan dikagumi oleh masyarakat. Ya, wow, gaya gula, jangan coba-coba mencuri di rumahnya. Ya, dia tidur, tetapi jinnya tahu. Dia putar-putar oleh jinnya di situ. Tahu apa ini? Syirik. Manfaatnya ada. Orang kemalingan dia tidak. Kenapa? Dilindungi oleh jin. Ya, dan ini haram. Misalun akhar, contoh yang lain. Qad yasjudu insanun limalik. Ada seorang manusia yang sujud kepada seorang raja. Nah, syirik bukan? Syirik. Sujud hanya boleh kepada Allah. Sujud kepada manusia sudah selesai di zaman Nabi Isa. Ya, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dibolehkan syariat sujud kepada sesama manusia. Di antaranya bapak ibu Nabi Yusuf beserta 11 saudaranya sujud kepada Nabi Yusuf. Mereka belum tahu kalau ini Yusuf. Ya, nah, sujud kepada manusia boleh. Pada syariat nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Adapun syariat Nabi Muhammad SAW menghapus, memansuh itu semua. Maka syariat kita Nabi Muhammad SAW dosa, syirik, sujud kepada sesama manusia, sujud kepada pohon, sujud kepada batu dan terus. Dan tidak boleh orang sengaja sujud. Tidak boleh, ya. Kecuali yang disyariatkan. Belum lama kita dengar ada seorang ustaz yang menyuruh kepada jamaahnya untuk mengakui dosa-dosanya, kemudian disuruh sujud. Ya, padahal sholat tidak, sujud syukur tidak, sujud sahwi bukan, sujud tilawah juga bukan. Sujud apa ini? Maka ini bid'ah, jelas haram. Ya, karena sujud adalah ibadah, tidak boleh kita lakukan tanpa contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ruku, walaupun yang menyerupai. Saya enggak ruku, saya enggak niat ruku, tetapi saya membungkuk seperti ruku untuk mbah saya. Sambil saya lewat, saya membungkuk seperti ruku karena di depan saya ada kakek saya. Saya menghormati kakek saya. Maka ini haram. Maka ini haram. Tidak boleh memberi penghormatan kepada siapapun dengan penghormatan yang menyerupai gerakan sholat. Ya, sedekap, rukuk, sujud, ya, dan seterusnya. Dan secara umum kita tidak boleh memberikan penghormatan seperti orang ajam. Karena apa? Karena penghormatan ini masuk dalam bagian peribadatan. Oleh karena itu tidak boleh menghormati seseorang kecuali yang disyariatkan. Apa yang disyariatkan? Salaman. Ya, memberi salam, assalamualaikum. Kemudian mu'anaqah, berpelukan. Kalau lama tidak bertemu, atau yang sifatnya manfaat. Ya, dia datang kita gelarkan kasur yang empuk. Dia datang kita siapkan kursi yang bagus. Nah, ini boleh. Sifatnya manfaat. Dia datang kita siapkan makanan yang enak. Ini boleh. Karena ini ada manfaatnya. Tapi kalau dia datang kita bungkuk, ada manfaatnya bagi dia? Enggak ada manfaatnya. Ya. Atau kita letakkan tangan kita di jidat. Gitu. Sambil melihat orang itu. Enggak ada manfaatnya bagi dia. Ya. Qad yasjudu insanun lil malik. Ada seorang manusia yang sujud kepada seorang raja. Fayahibuhu amwalan wa khusuran. Setelah dia sujud kepada si raja itu, maka raja senang. Lalu memberikan harta yang banyak, memberikan rumah istana. Manfaat? Manfaat bagi yang sujud. Ada manfaatnya, padahal dia telah berbuat syirik. Ini terlepas dari keyakinan ya, bahwa sujud kepada manusia adalah perbuatan syirik. Orang yang pasti syirik belum tentu, karena ada i'tiqad, keyakinan, iqamatul hujjah dan seterusnya. Nah, terlepas dari itu bahwa dia telah berbuat syirik, dia telah melakukan amalan-amalan syirik, tapi gara-gara dia melakukan amalan syirik, dia mendapatkan harta yang banyak, dia mendapatkan istana diberikan oleh si raja tersebut. Ya, ada syirkun ma'a anna fihi manfa'ah. Ini adalah syirik walaupun di dalamnya ada manfaat. Ya, maka sekali lagi batillah pendapat orang yang mengatakan bahwa ini tidak syirik karena ada manfaatnya. Secara umum seperti tadi. Secara umum seperti yang sering kita bahas bahwa kemusyrikan, jauhnya kaum muslimin dari tauhid menyebabkan kemunduran, kemiskinan, keterbelakangan pada diri kaum muslimin sebagaimana hari ini. Secara umum. Adapun orang per orang tidak. Berapa banyak orang yang berbuat syirik tetapi justru semakin kaya. Berapa banyak orang yang bertauhid tapi Allah uji dengan kemiskinan. Ya. Wa min dzalika ma yuhsalu lil ulatil madahin li mulukihim li ajlil ata. Dan termasuk dalam hal itu adalah orang-orang yang berlebih-lebihan memuji-muji seorang raja, memuji-muji atasannya, menjilat dan seterusnya agar diberi sesuatu. Ya, ini bagian dari hal al-madahin kan haram. Memuji-muji, menyanjung-nyanjung apalagi yang sifatnya hulu haram. Tetapi dengan berbuat haram dia mendapatkan harta yang banyak. Ya. Fala yukhrijuhum dalika an kaunihim musyriki. Maka hal itu tidak mengeluarkan mereka dari kelompok orang-orang musyrik karena memang mereka berbuat musyrik. Kemudian beliau membawakan satu faedah dari hadis tadi. Anna syar'a la yubtilu amran min umuril jahiliyah. Bahwa syariat ini, syariat Islam ini tidak menghapuskan perkara-perkara jahiliyah illa zakara ma huwa khairum minhu. Kecuali Allah susul dengan sesuatu, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ya. Jadi syariat Islam tidak hanya menghapus syariat haram minta perlindungan kepada jin. Tidak. Tidak. Tetapi diganti yang lebih baik. Apa? Berlindunglah dengan kalimah-kalimah Allah. Berlindunglah dengan Al-Quran. Jadi diganti. Inilah syariat. Ya. Dan ini yang terbaik. Ya. Maka seorang alim yang baik, dia bisa memberikan jalan keluar. Dia tidak hanya mengatakan jangan nabung di bank riba. Riba, udah gak usah nabung, riba, titik. tentu ucapan ini benar. Tetapi kalau dia teruskan, dia berikan jalan keluar, maka ini lebih baik. Ya, maka jangan ditabung di bank-bank, jangan menumpuk-numpuk uang semata-mata ditabung. Apa jalan keluarnya, mana yang lebih baik? Putarkan, mudharabah bagi hasil. Ini lebih baik. Jadi ada jalan keluar. Ya, dari harta kaum muslimin begitu banyak, mereka tidak tahu. Ya, gaji 15 juta, 20 juta, padahal yang habis dimakan, bayar listrik, bayar telepon paling 5 juta, 7 juta, kan nyisa itu tiap bulan. Nyisa tiap bulan 10 juta, 5 juta, mau dikemana ini uang? Ya, tabung lagi, tabung lagi, tabung lagi, loh, ada bunganya. Padahal bunga haram. Maka yang terbaik bagaimana? Diputarkan. Ya, mudharabah bagi hasil atau musyarakah. Itu cari orang-orang yang punya usaha, pintar usaha, tapi gak punya modal. Nah, kita yang modalin bagi hasil. Mungkin 50-50, mungkin 60-40, keuntungannya mungkin 70-30, terserah bagaimana sifat, bagaimana keadaan. Ya, saya 70 karena kan saya menyediakan tanahnya juga, gitu misalnya. Ya, ini jalan keluar. Ini daripada uang itu menjadi riba. Ya, tambahannya riba. Ya betul, dapat tambahan. Ya. 3% saja dari 100 juta berapa? Dari 1 miliar sudah berapa? Ya, tapi itu riba. Riba yang terburuk di muka bumi ini. Ya, hasil yang terburuk di muka bumi ini riba. Yang satu dirham sama dengan 36 kali berzina. Ya. Yang dosanya bertingkat-tingkat. Ada yang besar sekali dosanya, ada yang sedang, ada yang kecil. Yang paling kecil seperti seorang anak menzinai ibunya. Ini riba. Maka hentikan. Hentikan ini. Hentikan. Nah, tapi beri jalan keluar. Diganti yang lebih baik. Apa? Mudharabah bagi hasil. Bagi hasil yang dimaksud, tentu berikut bagi rugi. Saya maunya bagi hasil saja. Saya enggak mau bagi rugi. Ya. Pokoknya bagi hasil. Saya hasil, rugi saya enggak mau nanggung. Ya, bagaimana ini? Yahudi bagi hasil, ya bagi rugi, karena usaha bisa hasil bisa rugi. Kalau hasil bagi dua, kalau rugi bagi dua, ya minimal dia rugi tenaga, rugi waktu, kita rugi modal, gitu sama-sama benar untuk kerugian. Wafil jahiliyati kanu yasta'idhuna bil jin. Di zaman jahiliyah mereka biasa minta perlindungan pada jin. Aku berlindung kepada sayyidnya penghuni lembah ini. Mari lihat coba. Itu ucapan yang biasa diucapkan oleh orang-orang jahiliyah. Dan mirip kaum kita hari ini di beberapa daerah mengucapkan seperti itu. Ketika melewati satu tempat, ketika mendatangi satu tempat yang dirasa angker kata mereka, atau tidak pernah dijamah manusia, mereka mengucapkan ucapan-ucapan seperti itu, ya, dengan bahasa kita. Ini syirik. Fa'abjala bihadihil kalimat. Maka syariat Islam mengganti, merubah itu dengan kalimat tadi. Wahiyya ayyasta'idha bikalimatillah at-tammat min syarri ma khalaq. Yaitu berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan, dari keburukan apa yang telah Allah ciptakan. Ya. Wa hadhihi at-tariqatu hiya at-tariqatu as-salimah. Jalan ini adalah jalan yang selamat. Allati yanbaghi an yakuna 'alayha ad-da'iyah, yang di mana para dai, para penyeru, para ustaz, para ulama menempuh jalan ini. Jadi jangan hanya mengatakan saudara haram titik, saudara batil titik, tapi ada jalan keluar. ada gantinya seperti tadi. Ya, gantinya tentu yang lebih baik. Bukan sama-sama buruk, sama-sama bohong. Ya. Daripada baca novel percintaan enggak cukup, bacalah novel Islami. Nah, ini sama saja, sama-sama bohong. Novel percintaan, novel ini dan itu bohong, namanya juga novel Islami. Bohong juga. Kan bukan kisah nyata novel Islami itu. Kalau novel Islami semua kisah nyata, ya sedikit sekali. Kisah nyata berapa nih? Ya kan? Kisah nyata kan gak menarik. Yang menarik itu kisah yang tidak nyata, yang dibikin-bikin. Ya, karena gimana khayalan si penulisnya. Namanya juga khayalan. Mau ngayal apa aja, ngayal kan gak bayar. Ngayal gak ada muda. Ngayal ditulis. Kaya dusta, bohong. Bagaimana bohong disebut Islami? Bagaimana dakwah lewat bohong? Adakah manfaatnya? Ada. Apakah mentang-mentang ada manfaatnya pasti hak? Enggak. Khomer? Kata Allah khomer ada apa? Ada manfaatnya kata Allah. Ya? Judi dan khomer itu ada manfaatnya kata Allah Rabbul Alamin. Apakah kemudian khomer ada? Khomer haram, batin, walaupun banyak manfaatnya. Berapa banyak menjadi sehat, menjadi seger, badan jadi hangat ketika kedinginan, ya, minum khamr. Apakah jadi halal? Nah, banyak mendapatkan manfaat dari lokal Islami, banyak. Ya, jadi sadar, jadi lembut hatinya, bahkan tidak jarang yang meneteskan air mata terharu, ceritanya dibikin-bikin, gimana gak mengharukan. Tapi kadzdzab, dusta, bohong. Ya. Jadi yang dimaksud ganti di sini ganti yang halal, ganti yang baik, bukan sama-sama buruknya. Gitu ya. Annahu idza tajannaza bab syar. Jika seorang dai, jika seorang mubalig menutup pintu keburukan untuk manusia, wajib alaihi ayyaftahalahum babal khair. Maka seharusnya dia membuka pintu kebaikan untuk manusia. Tutup pintu riba, buka pintu jual beli, lebar-lebar. Ya, tutup pintu zina, buka pintu nikah. Maka ketika pernikahan ini dibuka seluas-luasnya, insya Allah perzinahan akan semakin sedikit. Ya, bilang tentu tidak mungkin. Zaman Nabi juga ada zina, sahabat. Ya, lihat bagaimana hari ini perzinahan subhanallah. Ah, ini bisa ditutup dengan apa? Membuka pintu nikah. Hari ini nikah dipersulit. Ya, satu laki-laki mau nikah harus dengan satu perempuan. Ya, mau nambah lagi dipersulit. Minimal 16 tahun atau berapa? 17 tahun sekarang ya. Laki-lakinya berapa? 20 tahun. Wanita 13 tahun, 12 tahun belum boleh menikah. Kan ditutup ini. Pintu nikah ditutup, mestinya dibuka luas-luas. Ya. Berapa tahun Nabi berapa tahun umur Aisyah ketika dinikah oleh Nabi? Ya. Riwayat yang 6 tahun. Ya. Kemudian satu rumah, berumah tangga, kumpul ketika umur 9 tahun. Ya. Dan begitulah para sahabiyah. Mereka biasa kawin muda. Nah, dibuka pintu nikah ini, maka pintu zina tertutup. Tidak seperti hari ini. Pintu nikah ditutup atau dibuka sedikit sekali, pintu zina terbuka lebar-lebar. Ya, bagaimana akan selamat pemuda-pemudi kita ini? Sedikit sekali. Ya. Dan begitu selanjutnya. Ya, setiap kali menutup pintu keburukan, maka diharapkan dia bisa membuka pintu kebaikan. diganti. Wala yaqulu haram fayaskut. Maka janganlah seorang dai mengatakan haram, batil. Sudah, titik. Bal yaqul hadza haram waf'al kadza wa kadza min al mubah badalan anhu. Tapi hendaklah dia mengatakan ini haram, gantinya ini gitu. Lihat Ibn Abbas. Ibn Abbas ketika menyampaikan hadis haramnya menggambar manusia dan hewan. Asyaddun nasi 'adzaban yaumil qiyamah. Manusia yang paling keras siksanya nanti pada hari kiamat yaitu al-musawwiru, orang-orang yang melukis. Memahat patung lebih dahsyat lagi. Melukis ya, ini haram, apalagi memahat patung ini lebih besar lagi. Gemetar seorang yang melukis itu. Karena Ibn Abbas menyampaikan sabda Nabi alaihi salatu wasalam bahwa gambar-gambar yang dia lukis itu, manusia dan hewan itu, nanti pada hari kiamat akan dihadapkan kepada dia. Dan dia disuruh oleh Allah untuk menghidupkan, memberikan nyawa, ruh. Dia tidak sanggup. Lalu Allah hidupkan, lalu menyiksa dia di jahannam. Ada seorang pelukis dari kalangan tabi'in gemetar, ketakutan mendengarkan ancaman dari sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Kata Ibn Abbas, jangan takut, teruskan melukis, tapi lukislah langit, gunung, jalan, laut, pemandangan. Ya, jangan melukis hewan dan manusia. Berarti ada penggantinya, ada jalan keluar. Gitu ya. Dan ini banyak disebutkan dalam Al-Quran dan banyak sekali. Kemudian beliau membawakan contoh apa yang terdapat dalam surat Al-Baqarah 104. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengatakan ra'ina, tapi ucapkan oleh kalian undurna. Artinya sama. Hanya ra'ina ini sering diplesetkan oleh orang-orang Yahudi. Jadi buruk gitu. Maka jangan mengucapkan ra'ina, tapi undurna. Ya, lihatlah kami. Artinya sama. Gitu ya. Jadi ada gantinya. Ya. Wa minas sunnati. Dan dari sunnah, ini dari Al-Quran, sekarang dari sunnah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam liman nahahu an bai'i sa' min ath-thamar ath-thayyib bis-sa'in. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual kurma, menukar kurma yang baik. Satu sa' ditukar dengan kurma yang tidak baik atau kurang baik. Dua sa' haram, riba. Bahwa tukar menukar harus sama. Beras satu kintal ditukar dengan beras harus satu kintal pula. Kopi 10 kilo ditukar dengan kopi harus 10 kilo juga. Kurma satu sok harus ditukar dengan kurma satu sok pula. Kalau beda maka ini riba. Ya, tidak boleh. Ini zat ribawi. Harus sama. Ya, beras, minyak, kurma, kopi dan terus. Kalau motor, motor saya Tiger. Ditukar dengan Vespa tahun 70-an. Tiga. Halal, karena iya, bukan zat ribawi yang ditakar dan ditimbang. Kan enggak ditakar, enggak ditimbang motor itu ya. Yang ditakar, ditimbang beras, kurma, gandum dan seterusnya. Nah, ini tidak boleh. Tukar menukarnya harus sama persis. Sekilo dengan sekilo, dua kilo dengan dua kilo. Nah, bagaimana kalau ingin ditukar? Nah, kata Nabi, bi al jam'a bid darahim wastari bid darahim saniba. Ya. Jual dulu, tukarkan dengan dirham, dengan dinar, dengan uang, lalu belilah kurma atau belilah beras yang lebih baik itu. Yang lebih buruk, jual dulu. Anjuran Nabi ini bermakna sesuatu yang sangat bermanfaat bagi ekonomi. Ya. Ekonomi itu kan bagus ketika banyak pertukaran, kan? Ketika banyak transaksi, kan? Ketika banyak jual beli. Nah, maka kan jadi ada beberapa transaksi. Tidak langsung, selain bahwa dia akan keluar dari riba. Dan Nabi SAW memberikan cara, ya, jangan tempuh jalan yang ini, tempuhlah jalan yang ini. Falamma mana'ahu minal mahdur fatalahu albab as-salim alladhi la mahdura fi. Maka ketika Nabi SAW melarang apa yang dosa al-mahdur, maka Nabi membuka pintu yang tidak ada arah, yang tidak mahdur. Ya. Kita teruskan bab berikutnya. Bab minasyirki ayyastagita bighairillahi au yad'uwa ghairah. Termasuk syirik adalah istighosah kepada selain Allah. Istighosah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Nanti akan dibahas apa bedanya istighosah dengan berdoa. Yes. Doa belum tentu istighosah, istighosah pasti berdoa. Ya, berdoa belum tentu istighosah. Istighosah pasti berdoa. Qauluhu minasyirki min littab'in. Ucapan beliau di bab ini, minasyirki termasuk syirik, min di sini littab'in. Bagian. Fayadullu ala anna syirka laisa muqtasan bihadal amal. Maka ini menunjukkan bahwa syirik ini tidak khusus dalam hal ini. Seperti tadi, syirik bukan hanya minta perlindungan pada selain Allah. Syirik bukan hanya beristighosah kepada selain Allah, tapi banyak rupanya. Sebagian di antaranya, salah satu di antaranya, istighosah kepada selain Allah. Wal istighosatu talabul ghaus wa huwa izalatu syirka. Apa yang dimaksud dengan istighosah? Minta gaul, minta pertolongan. Wa huwa izalatu syirka. Bentuknya apa? Agar terhindar dari bahaya. Maka ketika orang mengatakan, ya Allah turunkan hujan, ya Allah berilah aku rezeki, istighosah bukan? Istighosah bukan? Bukan istighosah. Berdoa. Ya. Istighosah itu apa? Ya Allah, selamatkan kami dari gempa ini. Ya Allah, selamatkan kami dari musibah besar ini. Ini istighosah. Ya, tahu ya. Selamatkan kami dari kemiskinan, selamatkan kami dari ini, dari ini istighosah. Izalatus syidd. Ingin selamat, tersingkir dari mara bahaya. Ini istighosah. Adapun doa kan luas. Istighosah termasuk doa bukan? Iya. Doa belum tentu istighosah. Wa kalamul muallif rahimahullah laysa ala itlaqihi. Ucapan muallif rahimahullah ini tidak mutlak. Bal yuqayyadu bima la yaqdiru alaihi almustaqat bih. Tetapi terkait dengan sesuatu yang ditanggupi oleh almustaqat, siapa Al-Mustafa? Yang dimintai perlindungan, yang dimintai keselamatan tadi. Allah kan? Tapi bisa juga dia minta kepada selain Allah. Bisa juga. Syirik, bisa syirik, bisa tidak. Nanti dibahas. Imma likaunihi mayyitan aw ghaiban aw yakunu syai'u mimma la yaqdiru ala izalati illa Allah ta'ala falau istaghatha bimayyitin liyudafi'a anhu aw bighaibin aw bihayyin hadirin liyanzil al-maqam. Ya. Jadi begini. Apabila yang diistighosai itu adalah orang yang sudah mati atau orang yang masih hidup tapi gaib entah di mana, ya, atau tahu di Surabaya tapi gaib. Surabaya tentu gaib bagi kita yang di sini, ya, atau sesuatu yang memang tidak sanggup untuk menolong kita kecuali Allah. Nah, maka ini adalah syirik. Ini yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdullah. Ini yang dimaksud oleh beliau. Seperti minta hujan. Ketika kita minta hujan kepada seorang ustaz, ketika kita minta hujan kepada seorang kawan, ketika kita minta hujan kepada siapapun selain Allah, maka kita jatuh ke dalam syirik. Ya, wa hadza kulluhu minasyirik. Ini semuanya syirik. Walau istaghatha bihayyin hadirin fima yaqdiru alaihi kana jaiza. Dan jika beristighosah kepada orang yang hidup, yang ada di depan kita, hadir, fima yaqdiru alaihi, dan dia mampu, dia sanggup, maka ini boleh. Ya, Pak Jenderal, tolong lindungi saya, saya sedang diancam oleh 20 preman misalnya. Bolehkah? Boleh. Syirikah? Tidak. Karena apa? Jenderal itu di depan kita. Kita kenal dengan dia misalnya. Dia punya senjata, dia punya pasukan, dia punya anak buah ratusan ribuan. Nah, tentu dia sanggup melindungi kita. Bolehkah kita beristighosah kepada dia? Boleh. Gitu ya. Qala Allahu Ta'ala, fastaghathahu alladhi min syi'ati 'ala alladhi min 'aduwi. Orang yang dari kelompok dia, kelompok Nabi Musa Bani Israil, itu beristighosah kepada Nabi Musa ketika dia berkelahi diancam oleh musuhnya dari orang Kipti Mesir itu. Orang ini beristighosah kepada Nabi Musa, ya, minta perlindungan kepada Nabi Musa, minta pertolongan kepada Nabi Musa. Nabi Musa lindungi karena sebangsa, sama-sama Bani Israil. Lalu dipukullah orang Kipti itu oleh Nabi Musa, kemudian meninggal, mati. Ya, cerita ini tidak disebutkan bahwa orang ini berbuat syirik karena telah beristighosah kepada Nabi Musa. Tidak. Orang ini tidak berbuat syirik walaupun dia beristighosah kepada Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa ada di hadapannya dan Nabi Musa bisa melindungi dia karena Nabi Musa fisiknya kuat, badannya kuat. Ya. Wa idza talabta min ahadin al-ghaut. Jika engkau minta pertolongan kepada seorang manusia, wa huwa qadirun alaihi, dan manusia itu sanggup melakukan pertolongan itu, memberikan pertolongan itu, fa innahu yajibu alaika tashihan li tauhidika an ta'taqida annahu mujarradu sabab. Ini nasihat beliau. Jadi walaupun tidak syirik, walaupun boleh seperti tadi kita minta perlindungan kepada seorang jenderal, kita minta pertolongan kepada pejabat yang berwenang, maka alaika tashihan li tauhidik, engkau harus membersihkan tauhidmu. Artinya jangan engkau berharap hanya kepada si jenderal itu. Karena yang menggerakkan hati si jenderal untuk membantu kita siapa? Allah Rabbul Alamin. Maka ketika kita merengek kepada si jenderal itu, maka kita harus lebih merengek lagi kepada Allah. Ya, ya. Ini tauhid, membersihkan tauhid. Ya. Karena apa? Annahu mujarrab sabab, sekedar sebab saja, asbab saja, perantara saja. Intinya Allah memang ingin menyelamatkan kita. Perantaranya siapa? Si jenderal itu. Allah memang ingin menyelamatkan kita. Perantara siapa? Si bulan itu. Semuanya perantara. Gitu ya. Allah memang akan memberikan kepada kita poin besar. Perantaranya teman lama kita itu. Perantaranya pejabat itu. Intinya yang memberikan adalah Allah. Maka ketika kita berterima kasih kepada seorang manusia, tentu lebih berterima kasih lagi kepada Allah. Ya. Wa annahu la ta'thira lahu bi dhatihi fi isalati shidda li annaka rubbama ta'tamida 'alayhi wa tansa khaliq as-sabab. Ini keburukan. Kadang-kadang seseorang menyandarkan dirinya kepada si fulan, lalu dia lupa kepada pencipta sebab itu Allah. Wa hadha qadibun fi kamal at-tauhid. Jadi ini bisa merusak kesempurnaan tauhid. Merusak tauhid jadi syirik? Tidak. Karena dia yakin tentu bahwa itu perantara, ya. Tetapi bisa merusak ketika kita lupa bahwa Allah lah yang membuat semua asbab. Ya. Ya, kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.